Hari ini menjadi seminar minggu keempat kita tentang Injil di antara berita dan tindakan nyata. Gereja yang menginjili itu menjadi tema tahunan kita, Saudara yang kekasih, di dalam sepanjang 5 tahun ini. Lalu tahun depan kita mulai akan mengkritisi lagi dalam perspektif teologis bagaimana seharusnya memahami sebuah kebenaran dengan utuh. Dan itulah gereja kita akan terus bergerak secara militan di dalam berbagai aspek untuk menemukan, mempelajari apa sebetulnya arti kebenaran. Perkembangan seperti ini memang menuntut konsentrasi yang tinggi dari semua kita. Ya, termasuk kontinuitas dari segi waktu, kualitas dari segi perenungan, supaya kita mendapatkan satu gambaran yang utuh. Ya, kita masuk dari berbagai aspek. Saudara kalau rajin mengumpulkan CD lalu membuat semacam satu mapping, saudara baru tahu sebetulnya betapa yang kita belajar dari minggu ke minggu itu sangat luar biasa. Ya. Nah, biar ini menjadi pergumulan kita, kegairahan kita untuk terus kita memikirkan kebenaran dengan penuh. Kita baru pulang dari Kalimantan, rombongan Sabtu kemarin tiba di Jakarta. Ya. Sebelum pulang saya sempat ketemu dengan seorang pemilik tanah yang tanahnya tadinya mau beli, gak jadi. Ringkat cerita, jadi. Jadi tapi baru dalam transaksi uang muka karena surat keterangan tanah saya mau ditunjuk dulu baru kita pagar kita gitu ya. 3 hektar. Sambil pulang kemarin saya terus mikir, persis tahun depan adalah ulang tahun sekolah yang ke-10. Kalau 3 hektar ini terbeli berarti tanahnya jadi 10 hektar. Kira-kira saya sudah mau bikin judul 10 tahun 10 hektar kira-kira begitu ya. Dan memang kita waktu mulai tahun pertama itu areal sekolah ini 1 hektar. Lalu sekarang jadi 10 hektar. Saya coba merenung apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan lakukan. Bukan tanah 10 tahun 10 hektar itu, tetapi dari tanah yang tiap tahun bertambah itu, sarjana-sarjana yang lahir luar biasa. 23 anak-anak kita menjadi sarjana pada Januari nanti. Ya, dan 200 alumni, rata-rata berapa tahun terakhir 100% anak-anak kita ke perguruan tinggi. Ya. Sesuatu yang kemudian kalau saya pikir, saya duduk, saya renung, wow, luar biasa. Sehingga kehadiran kita itu mempunyai satu makna, satu dampak yang sangat aktual dan bisa terukur. Dan seharusnya itulah sebuah kegairahan. Saudara yang kekasih, saya rindu gereja kita mengalami format yang sama. Walaupun tantangannya menjadi lebih serius, lebih menjadi tidak mudah karena heterogen, baik di dalam tempat dan jarak dan seterusnya. Kalau di sana anak-anak satu kompleks menjadi sedikit lebih mudah membentuknya. Tetapi tahun ini pun akan menjadi tahun tantangan lagi karena operating SMP kita akan jalan, ada kira-kira 300 anak akan tinggal di asrama. Mengurus 300 anak, saudara bisa bayangkan SMP kelas 1 sampai SMA kelas 1, kelas 3. Ya, maka kita melihat berapa banyaknya orang yang mesti diurus begitu luar biasanya, ditambah lagi dari segi yang lain bukan saja orang-orangnya tetapi bagaimana suasananya, pembinaannya, dan seterusnya. Artinya juga itu berarti biaya. Ya, ini menjadi pergumulan-pergumulan serius kita. Baru saya juga merasakan betapa sebetulnya pergerakan dalam program itu lebih mudah diwujudkan ketimbang manusia pelaksana programnya sendiri. Nah, SDM selalu menjadi pergumulan kita, tetapi pada waktu saya melihat, saya bersyukur kepada Tuhan, karena paling tidak di dalam beratnya tuntutan tahun ini terasa sedikit lebih mudah dan menyenangkan. Karena murid-murid kita sebagian dari mereka sudah mengisi posting sebagai guru. Ya, maka tahun depan per bulan Juli nanti akan makin lengkaplah sudah kebahagiaan itu. Karena sudah kan lebih dari 50% guru adalah alumni dari sekolah kita. Saudara-saudara, panjang pergumulan. Ya, tidak sederhana. Tetapi itu akan kita lakoni dan kita jalani dan itulah pelayanan. Begitu pula kita di Jakarta di dalam gereja, seharusnya kita mengerti bergereja bukan cuma sekedar saudara hari Minggu datang ke gereja. Bagaimana mengaktualisasi itu? Bagaimana mewujudkan itu? Kalau bicara memberitakan Injil, ya kita bersyukur kepada Tuhan lewat media kita banyak sekali memberitakan Injil. Program kita seminggu 2 kali di Indovision. Oleh Indovision sekarang seminggu menjadi 4 kali. Jadi double portion. Why? Saya juga gak tahu. Tapi katanya sih ratingnya cukup bagus. Tetapi kita memang bukan siaran untuk cari rating. Tapi bagaimana berita itu diberitakan, Injil itu dikumandangkan supaya orang belajar dan bertumbuh. Dan mungkin kita adalah salah satu dari sekian banyak program yang dipersiapkan secara serius. Memang khusus di syuting untuk kebutuhan TV. Padahal film-film atau video klip kita, VCD, khotbah kita numpuk. Tiap minggu disiar, direkam, kita bisa siaran. Tetapi itu juga ketika KKR pergi sudah beberapa tahun ini, saya masih punya kerinduan yang lebih mendalam lagi. Satu waktu kita punya kameramen dan video yang profesional. Ya, sehingga kalau saya mati saya rindu. Saya meninggalkan lagi warisan khotbah yang banyak. Masih banyak yang belum di-shoot begitu ya. Dengan kualitas yang untuk televisi tentunya. Kita punya hanya untuk kebutuhan internal, oke lah. Nah saudara, ini menjadi satu pergumulan-pergumulan serius terus yang bisa kita pikirkan. Nah, maka tahun ke-10, tahun depan, ya saya sudah pikirkan dari Mika akan membuat budgeting lagi untuk syuting itu semua, dokumentasi yang akan dimulai. Saya rasanya orang bilang sayang ya, udah 10 tahun kok baru mulai. Pernah satu kali, ya, tapi kemudian saya gak tahu sendiri entah kemana lagi itu video klipnya. Semua penanganan memang perlu penuh untuk kita memikirkan bagian-bagian yang bisa kita kerjakan supaya kita bisa betul-betul menolong zaman ini. Nah, saudara, dalam seminar ini itu yang coba mau kita dekati, bagaimana seharusnya kita memahami Injil itu di antara berita dan tindakan yang nyata. Bicara agama, bicara pengetahuan, orang Farisi sangat excellent. Ya, mereka tahu di mana Yesus lahir dan mereka memberitahunya kepada Majus. Tapi yang nyampe Majus, ahli Tauratnya gak nyampe. Ya. Kayafas di dalam keimamannya tanpa sadar dia berdebat bahwa lebih bagus satu orang ini mati untuk seluruh bangsa Israel supaya jangan ada keributan. Tetapi dia tidak sadar di dalam nubuatannya yang benar, dia justru adalah pecundang yang paling mengerikan. Ia mengatakan kebenaran dan jalan itulah yang membawa dia ke neraka. Loh, kok bisa Pak? Yes, dia berkata benar dan dia melanggar kebenaran itu. Itu yang mengantar dia ke neraka. Menjadi agak ironis bukan? Kalau pendeta tiap minggu mengkhotbahkan kebenaran, tapi mempermulus jalannya ke neraka. Saya mengenal beberapa orang di dalam track record kehidupannya karena kita punya reportnya. Tetapi saya dengar khotbahnya, saya berpikir berani sekali orang ini. Ya, saya tahu beberapa orang yang berkeluh kesah, istri dan anak yang diabaikan, tapi kalau khotbah soal keluarga, wah sepertinya hebat banget. Dia adalah orang yang sangat memperhatikan keluarganya. Dan saya pernah juga mendengar komen dari pendengar, wah dia hebat Pak, soal keluarga begini-begini. Saya makin bingung lagi ya. Kita yang tahu itu rasanya, aduh Tuhan, ngeri amat. Saya berusaha untuk berbicara dan mengatakan apa yang saya yakini. Kalau saya belum baik ya, saya bilang belum baik, bodoh amat. Ya, dan kadangkala ada juga orang bilang, Pak Bingman gak boleh begitu dong. Itu kan kalimat negatif. Saudara, kalau kau jelek bilang saja jelek. Itu bukan negatif, itu fakta itu. Ya, jelek dibilang baik itu bukan positif, penipuan itu. Oh memang jelek kok kalau dibilang cantik. Kenapa rupanya kalau jadi orang jelek? Emang apa hebatnya kalau kamu cantik? Yang hebat kan kalau kamu hidup benar. Ayo kita belajar pada instalasi kehidupan yang semestinya. Injil itu membutuhkan itu. Oleh karena itu sekarang makin sulit kita sebetulnya menikmati Injil dalam kehidupan kekristenan. Karena makin hari kekristenan makin suka aksesoris. Saya coba mengikuti beberapa khotbah-khotbah ya. Nah ketika di Kalimantan, U Channel yang bisa kita ikuti, menarik juga ada beberapa bagian khotbah yang saya tahu tokoh itu di Amerika, tapi baru kemudian lihat, oh dia cara khotbah gini. Akhirnya dugaan saya persis tepat sekali, seluruh khotbah sekarang berorientasi kepada motivating. Dan itu yang paling disukai memang. Saya bayangkan kalimat itu, saya maaf ya, saya tanpa bermaksud menyombongkan diri, itu bagi saya khotbah mudah. Khotbah mudah. Ini sederhana sekali khotbah begini ya, buat saya. Karena saya motivator yang berbakat untuk itu. Tapi kemudian saya berpikir kira-kira kalau saya khotbah ini apa yang saya mau ya. Saya memang senang ketika ngeliat gerejanya itu gila gede banget. Yang hadir ribuan orang di Amerika. Hebat kan? Lightingnya apa? Waduh saya bayangkan gereja kita begitu ya. Lalu saya mulai berpikir lagi sebetulnya saya mau jadi pendeta mau apa ya. Bikin gereja gede yang bagus yang luar biasa orang datang pergi keluar senang. Atau apa ini? Dan saya harus bergumul dan berkelahi dengan diri saya sendiri. Aku akan tetap berjalan pada jalan apa yang aku tahu bahwa kebenaran adalah kebenaran. Peduli amat orang suka mendengarnya apa tidak. Ya. Nah, kita mesti siap seperti itu di dalam mentalitas kita, semangat kita untuk memikirkan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup pelayanan kita. Kita lihat susah. Injil ya di antara tindakan, apa di antara berita dan tindakan. Di dalam hidup kita itu ada semacam peta yang harus kita perhatikan, saudara, antara ritual, apa spiritual dan aktual. Spiritual adalah gairah yang ada pada kita, tetapi tindakan aktual yang keluar itu apa? Selalu ada gap. Dan gap itu tidak kecil, gap itu terasa sangat besar. Antara iman dan perbuatan, mau dan mampu, berdoa dan bekerja, rajin dan tahu. Kegairahan-kegairahan spiritual, wah dia orang beriman, good. Dia lakukan apa tidak? Wah dia mau melayani Pak, dia punya kemampuan apa tidak? Semua kita juga pengen. Satu orang kemarin terus datang sama saya waktu sesudah selesai acara kita mau pulang. Pak, aduh saya rindu deh, kapan saya bisa bangun sekolah seperti ini? Saya jawab, kenapa kamu rindukan kapan kamu bisa bangun sekolah seperti ini? Kamu sudah lihat ini ada pertanyaannya yang paling sederhana. Kapan kamu terlibat penuh di sini? Ketawa dia. Kadang-kadang orang Kristen saya bilang berpikir terlalu jauh. Saya pingin bikin begini. Kok jauh-jauh amat yang ada bantu dulu lah. Kalau satu waktu Tuhan izinkan kau ya kau bikin. Bagaimana kau mau bikin pengalamanmu saja belum cukup. Yang ada kau gak penuh. Ayo maju dalam. Ya sambil pulang dia bilang. Iya Pak maksud saya tahu sekali maksudmu apa. Nah kamu gumuli. Mau terlibat apa tidak. Mau dan mampu selalu menjadi hal yang penting. Kalau kita berdiskusi ngobrol-ngobrol ya semua punya mau ya. Mau ini, mau itu, mau semuanya. Tapi gak mampu. Harus hati-hati. Ya saya pikir atmosfer itu harus dijaga. Saya mengerjakan bukan satu pekerjaan, 3, 4, 5. Banyak orang mau dekat saya lalu mau kerjakan 3, 4, 5 kerjaan. Pertanyaannya sederhana, mau kamu bagus juga, tapi mampu apa tidak? Kalau saya mau sekedar ngikutin, 20 nih kerjaan saya ini. Ngantri orang minta saya minimal ngerengek-ngerengek minta saya jadi penasehat di pondingnya mereka. Levelnya nasional. Tapi saya bilang sorry saya gak bisa. Kalau mau penasehat, penasehat lepas. Artinya kamu jalan ada apa kamu tanya saya jawab. Saya kasih tahu. Tapi kalau untuk in charge ada di struktur saya gak bisa. Ya. Saya gak punya kemampuan. Bukan knowledge-nya. Waktunya. Jadi mampu itu harus dilihat lagi pada berbagai aspek tadi ya. Kita doa sapaat, doa semalam suntuk. Bagus ya. Tapi doa terus. Saya paling jengkel kalau orang doain suka doain orang miskin. Kenapa Pak? Saya gak pernah lihat dihadir di antara orang miskin. Saya muak ngeliat kekristenan begitu. Kalau kau doakan orang miskin, keluar kau. Bantu orang miskin, kasih makan. Jangan kamu doain orang miskin supaya dapat rezeki, tapi rezekimu kau makan sendiri. Penjahat kamu. Itu orang Kristen, pengecut. Ya. Nah sekarang kita akan lihat satu persatu bagaimana kita menggarap, menciptakan keseimbangan. Begitu juga antara rajin dan tahu. Yang pertama, saudara. Ya, Injil dan tindakan nyata. Ya. Nah, ini yang perlu untuk kita lihat yang pertama. Ya. Saudara kalau ngelihat seret-seret, bukanya kok agak bagus kali ini Pak Bingman maju. Enggak, ini Katie yang kerjain ya. Saya belum bisa bikin-bikin begitu. Pokoknya saya standar aja. Gedebak-gedebuk keluar masuk, ya. Injil di antara tindakan berita menyata itu ternyata menarik. Iman dan perbuatan menjadi sebuah koreksi yang penting di gereja mula-mula, saudara. Ketika Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati, Martin Luther, tokoh reformator, sempat salah paham bahkan sebelumnya para bapak-bapak gereja. Tetapi saya milih Martin Luther sebagai tokoh reformator, dia mengatakan sebetulnya kitab Yakobus tidak layak masuk kanonisasi. Ya. Kenapa Martin mengatakan begitu? Karena Martin Luther adalah manusia pergumulan yang kemudian menyadari betul sola gratia, sola fide, itulah keselamatan. Ya, sehingga ketika sola gratia sola fide itu begitu kuatnya di dalam mengerti memahami keselamatan bagi seorang Martin Luther karena pengalaman personalnya, maka dia memandang Yakobus ini sebagai surat yang salah kaprah. Tapi sebetulnya kalau kita teliti dengan baik, bagi saya Martin Luther agak emosional memahami ayat itu. Harusnya ayat itu dipahami dalam konteks yang penuh dan kita melihat sebetulnya bagaimana Yakobus yang menulis ini yaitu Yakobus saudara Yesus. Karena Yakobus murid Yesus sudah mati sejak awal. Dalam pelayanan di Yerusalem dia mati muda dan dibacok. Maka Yakobus saudara Yesus menulis bagaimana iman tanpa perbuatan mati sebagai autokritik terhadap orang Kristen pada waktu itu. Yang semua bilang aku beriman, aku percaya Yesus. Tapi kemudian dia melihat perilaku mereka kelewatan. Oh saudaraku kau mau pergi pakailah bawa baju dingin, baju hangat, bawa makanan ini dan semua diomongin. Bagus sekali kalimatmu. Kau berkata kau punya iman, aku punya perbuatan. Dan aku tidak akan banyak bicara seperti kamu, akan kuberikan apa yang mereka butuhkan. Menarik, Saudara. Sehingga apa yang dilakukan Yakobus sebagai otokritik saya pikir perlu juga. Ya. Saya adalah orang yang langganan untuk mendengar, oh ini bagus, ini perlu gini, perlu gitu. Saya suka bilang, jangan ajari saya untuk apa yang harus saya lakukan. Tapi mendingan kamu tanya kenapa saya enggak lakukan. Supaya saya kasih tahu, saya kurang uang. Nah, kamu mau nambah apa enggak, itu saja urusannya. Kau ajari aku yang jauh aku lebih tahu. Ngapain? Saya enggak tertolong. Tapi saya memang enggak tahu nih uangnya dari mana. Ya. Saya bersyukur pegang apapun, artinya sekolah kita, gereja kita, A sampai Z saya ikut campur, jadi artinya tahulah di mana lubang di mana. Tetapi saya juga bisa menerima fakta, biarkan lubang itu mau diapain ya. Kita sih butuh, udah tahu butuhnya lem, butuh ini, tapi gak ada duit cari itu. Entah kapan Tuhan mau kasih ya, kita tunggu. Tapi bukan gak tahu, kita coba cari. Butuhnya 10 baru dapat 2, tungguan 8 lagi kan gitu ya. Kadang-kadang nunggu itu juga gak enak susah, nyesek. Ya, 1001 masih program kita soal sekolah ini. Trim yang gila-gilaan sebetulnya. Ya, tahun depan kita akan bangun sanggar seni 2 tahun lagi, sanggar seni di sana. Tapi kalau tahun ini jadi akan ada stadion mini di sana. Ada stadion bola, ada futsal. Sekarang kita sudah punya basket, kita punya lapangan badminton, volley. Ya, futsal akan saya bikin nanti di tengah sekolah yang ada sekarang, lalu di belakang tanah yang kita beli lapangan bola full. Saya mau semua anak itu berprestasi. Karena kita punya bibit-bibit yang Tuhan kirim. Anak-anak yang kemarin ada yang kapten bola di UPH, ada yang ini, what God thanks gitu ya. 2 tahun lagi anak kita balik akan jadi pelukis dan dia sudah pernah juara di IKJ di antara pelukis tentunya di Institut Kesenian Jakarta. Maka ini adalah benih-benih yang Tuhan beri yang harusnya disadari dan dimengerti bagaimana itu bergerak antara apa yang kita rindukan, kita pahami dengan aktualisasi yang kita wujudkan. Tetapi mari kita selalu mengukur, pokoknya saya percaya, jangan juga. Ya, marilah kita lakukan apa yang kita percaya itu sehingga orang bisa ngerti apa artinya iman bagi seorang Kristen. Orang Kristen sekarang terlalu semu. Semua mengatakan statement of faith-nya. Tapi orang gak bisa ngelihat. Katanya kasih apa kasih itu ya? Orang bingung sebetulnya. Iya kan? Katanya melayani, apa itu melayani ya? Itu sebab terjadi keributan di dalam gereja kan paling sering. Semua orang semangat melayani Tuhan, pakai kami jadi pelayanmu. Sampai malaikat pun bingung, ah kau mana pernah kau mau jadi pelayan, mau jadi bos terusnya kau. Kau bilang kau pelayan, nunggu terus, gak gerak, gak kerja. Kan simple toh. Perbuatan itu harusnya aktual dari apa yang kita rindukan. Just do it. Lakukan, kerjakan. Nah pergumulan-pergumulan seperti ini Saudara akan membuat kita menjadi dekat antara Injil ya dan tindakan nyata. Karena jangan lupa Injil itu bukan susunan kata-kata itu. Tapi kata-kata yang bisa dipahami dalam tindakan nyata. Tindakan nyata yang berdasar kepada sebuah pemahaman yang penting. Maka Petrus dengan cara yang unik mendekatinya dan berkata begitu, hendaklah engkau menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kalau kau sudah beriman, percaya Yesus, bagus. Tapi tambahkan kebajikan. Karena kalau kau berhenti, setan pun percaya sama Yesus. Dan gemetar. Gak berani dia. Di Gadara Yesus datang, setan bilang, oh Allah yang maha tinggi, kenapa engkau datang? Dia sudah gemetar, Saudara. Dia sudah takut. Menjadi pertanyaan yang sangat serius, bukan bagaimana kegentaran, kengerian itu. Dan Yesus mengatakan, keluar kamu. Ya, tapi izinkan aku ke babi-babi itu. Baik. Lalu dia pindah ke babi-babi itu. Kadang-kadang saya punya dream ya, God, one day pakai dong. Ada setan-setan, keluar, blubuk langsung selesai gitu ya. Kemarin banyak yang kerasukan setan, Saudara. Ya, jadi di KKR kita. Beres. Cuma saya masih kadang bergumul juga. Kok perlu waktu agak lama ya? 5 menit, 7 menit gitu. Why? Tapi kalau anak-anak murid saya, begitu, saya sebut namanya, saya panggil, dia masih berdiri. Baru saya pikir-pikir ya, sebetulnya ada relasi pribadi antara saya dan anak-anak itu, sehingga mereka tahu bahwa bapaknya kalau ngomong ini adalah bapak yang mereka dekat dan mereka bisa percaya, seperti dibangunkan gitu. Sehingga pada waktu saya bangun, ikut bapak, ngomong, Iya Pak, iya Pak, iya Pak, udah kebetulan. Tapi kemudian lolos, baru saya pulang pikir-pikir ya. Sebetulnya apa hakku kalau aku mau mengusir setan satu kali langsung pergi. Toh aku berbuat belum terlalu banyak. Yesus penuh untuk hidupnya dan dia berkuasa penuh untuk itu. Akhirnya aku kan mesti bergantung sama Tuhan Yesus toh. Terserah dialah. Dia mau kasih kayak apa. Ya. Karena malam pertama kita ada tamu udah kerasukan, malam kedua saya ada tantangan ya, siapa yang bawa jimat, siapa ya baru kali ini, tahun ini kita sengaja spesifik untuk itu. Ya. Tetapi yang menjadi menarik di dalam hal ini Saudara ingat lagi mengusir setan itu soal kecil. Tapi hidup sesuai kehendak Tuhan itu soal besar. Karena terlalu banyak orang menengking setan, setannya pergi. Tapi kelakuannya mirip setan, karena sebetulnya kemarin cuma bercanda doang. Setan bilang, pergi! Ya deh gue pura-pura pergi deh, supaya orang tahu lu baik kan kira-kira begitu ya. Tapi dia sendiri setan beneran. Karena hidupnya penuh dengan penipuan. Yes. Itu sebab dikatakan Tuhan Yesus, aku tidak kenal kau hei pembuat kejahatan. Bukankah aku mengusir setan dalam namamu? Hanya pembuat kejahatan. Matius 7 itu. 21-23. Jadi iman tanpa perbuatan is nothing. Oleh karena itu Saudara mari kita mulai belajar. Jangan hanya melulu iman dan iman dan iman dan iman. Pertanyakanlah. Kalau itu menjadi hanya just a knowledge itu bahaya sekali. Ya, nah itu harus menjadi sebuah tindakan yang konkret dalam hidup kita. Yang kedua, ya, Injil di antara berita menjadi sebuah satu tindakan yang nyata adalah bagaimana mau dan mampu. Saudara Roma berkata kalau kamu punya karunia melayani, hendaklah kamu melayani. Ya, Tuhan gak suruh kamu karunia melayani lalu disuruh nyanyi. Gak. Mau dan mampu itu harus balance. Apa yang Tuhan kasih sama kamu, kamu lakukan itu. Dalam 2 Korintus 2 itu, Paulus berkata dengan cara yang sangat menarik. Dia bilang begini, ya, ndaklah kamu memikirkan, jangan melebihi batas kemampuanmu, pikirkanlah seberapa kamu ada. Ya. Lebih dari itu akan menjadi kebahayaan yang mengerikan. Nah oleh karena itu, Saudara yang kekasih, bagaimana memikirkan ya apa yang harus kita pikirkan sebatas apa yang kita tahu menjadi sesuatu yang perlu ya kita tidak boleh berlebihan. Ini menjadi penting sehingga kita jangan menjadi orang-orang yang kemudian keblinger ya sehingga kita melakukan apa yang sebetulnya tidak kita pahami, tidak kita punyai, tidak kita mengerti. Ini menjadi peringatan yang sangat serius terhadap kita bagaimana di dalam kehidupan keseharian kita, kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Ya. Melakukan apa yang diinginkannya, melakukan apa yang dirindukannya. Maka di dalam ajaran-ajaran seperti apa yang digambarkan di dalam kitab Roma ketika Paulus juga menegur, itu menjadi perlu dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Pada waktu Paulus bicara dan mengingatkan tiap orang-orang percaya bahwa kamu dulu orang biasa saja, artinya mau mengingatkan kebanyakan orang jemaat itu kan sebetulnya orang Kristen biasa yang bertumbuh. Tetapi kemudian mereka berusaha lebih hebat, lebih jago, dan kemudian mereka mau melakukan sesuatu yang lebih besar, tetapi mereka tidak mengukur diri, maka Paulus mengingatkan mereka. Di mana posisimu, apa yang harusnya kau lakukan di dalam kehebatanmu. Nah karena itu dia mengingatkan pula orang-orang di Roma itu bahwa aku mau kamu ya apa memikirkan hal-hal yang sesuai. Jangan memikirkan sesuatu yang lebih tinggi. Saya suka pikir-pikir kalimat itu betul ya. Karena kalau kita diskusi sama orang Kristen, yang penting kita beriman kan gitu kan. Percaya pasti Tuhan akan pakai, pasti akan bisa. Saya sih akan berkata, Saudara, betul apalah yang Tuhan gak bisa. Persoalannya kau. Kau bisa apa enggak? Tuhan mau pakai kau apa enggak? Yang mau jangan GR gitu loh. Yang mau ngukur diri dulu. Kalau Tuhan apa sulitnya dia membangun gedung gak segede gajah sekalipun. Ya kalau Tuhan mau kasih gedung ini, Twin Plaza ini untuk kita, apalah sulitnya. Tapi iya apa enggak? Enggak perlu saya beriman untuk itu. Ngapain aku beriman untuk dalam nama Yesus, Twin Plaza, pindah jadi aset GRI. Yaelah, itu pokok doa yang habiskan energi buat saya. Apa yang ada, apa yang terlihat, apa yang bisa kita ukur, apa yang bisa kita lakukan. Itu mesti kita kerjakan dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga dengan demikian, saudaraku yang kekasih, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Yang kita wujudkan dalam hidup keseharian kita. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam takut akan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita bergairah mengerjakan pekerjaan itu di dalam menerangi atau melakukan ketetapan-ketetapan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Jadi berdasarkan Roma itu Paulus mengingatkan, berpikirlah sampai ujung rambutmu, jangan lebih, karena akan hilang kepalamu. Tapi kalau kau cuma berpikir sampai dengkulmu, enggak ada yang bisa kau lakukan itu. Maka orang bilang otak jangan taruh di dengkul. Oh, mikir sampai dengkul doang. Sampai ujung rambut, tapi jangan lewat kebablasan kamu. Mau dan mampu itu Tuhan enggak pernah. Ya, maka dikatakan juga kepada kita, hendaklah kamu memberi berdasarkan apa yang ada padamu. Ini sorry ya, saya dari tadi kok periksa 2 Korintus 8 mestinya ya, bukan 2 Korintus 2. Ya, sorry, tolong diganti di sana apa 2 Korintus 8 ayat 12 Julius ya. Maka dikatakan kalau apa kamu memberi bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu tapi apa yang ada padamu, kan itu ya. Jadi Tuhan menuntut kita itu menarik sekali. Oleh karena itu jangan tiru saya apa yang saya kerjakan, belum tentu kau cocok di situ. Dan aku pun tidak akan meniru orang lain karena belum tentu pas saya di situ. Ya saya sejauh mana Tuhan kasih saya, itu yang penting. Apa yang Tuhan taruh di saya? Berdasarkan karunia Tuhan itu yang ada pada Big Man Sirait. Disitulah seharusnya bekerja. Ya kan? Jadi bukan pada sesuatu yang salah. Ya. Nah jadi saudara yang kekasih, ini menjadi sebuah pemikiran yang serius yang perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, bagaimana memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada nama Tuhan. Nah ini yang menjadi pemikiran kita, mau dan mampu. Jadi orang lain bangun, kamu gak usah kerjakan. Kalau memang bukan itu yang Tuhan taruh pada dirimu. Saya maaf ya, saya ngeliat banyak orang kagum-kagum bisa ke pedalaman, tinggal. Saya gak bisa. Paling tidak kalau tanya saya sekarang, ya saya jawab. Tapi kan Bapak gak boleh ngomong gitu, Tuhan akan mampukan. Terserah Tuhan, itu urusan Tuhan. Kau lagi tanya aku apa tanya Tuhan? Kalau tanya Tuhan, ya tanya sama Tuhan, jangan tanya aku. Bisa ngerti? Pak, Bapak gak boleh bilang dong Bapak gak mampu ke pedalaman. Pasti Tuhan mampukan, pasti bisa Pak. Ya kalau Tuhan mampukan, mah pasti bisa. Kamu lagi diskusi dengan Big Man Sirait, dan ku jawab. Stres aku kalau tinggal di dalam ini. Otakku ini terlalu berada geruduk, lompat-lompat, gak karu-karuan. Kalau tinggal di desa banyak nganggur, mati saya. Saya ke Kalimantan tinggal apa, satu pagi sampai siang, sore. Ngomong sama sini. Pokoknya kalau saya datang, kira-kira gelisah lah seluruh satu komplek itu. Bakal capek punya. Bapak mau ini, bapak mau itu, bapak kejar-kejar sana, lari sini, lari sana. Mereka gak lihat, saya lihat ini salah, ini kurang, ini itu. Ya, pasti lari-lari sana sini semua. Ya. Tetapi karena memang saya lakukan apa yang saya katakan, ya mereka ngos-ngosan, tapi ya lakukan juga pada akhirnya. Toh memang betul kok. Tapi kalau saya suruh tinggal di situ, sayanya gantian yang stres. Karena urusan seminggu bisa jadi selesai satu hari, terus sisanya ngapain? Gak tahu lagi saya tuh. Karena ritmenya bergeraknya tidak secepat yang saya mau. Tapi kalau saya paksa kecepatan saya terus menerus, muntah darah semua nanti orang itu. Buyar semua itu. Seminggu saya di situ masih kuat kali mereka ya. Kalau udah sebulan stres lah semuanya. Setahun mati berdiri lah itu nanti. Saya terlalu memaksakan nanti apa yang saya mau, mana boleh. Nah sehingga saya sadar betul siapa Big Man Sirait, lebihnya apa, kurangnya apa. Ya ku ukur diriku. Dari ku ukur diriku ya aku lakukan. Nah itu barat. Penemu bakat, pencari bakat. Ini anak jago bola, umur 3 tahun udah hebat ya. Ini jago catur, udah hebat. Kalau kita pas dekat mau mati baru tahu, kamu jago musik dong, besok mati. Terlambat. Semua serba gak bisa. Itu kita kan. Kita gak eksplorasi soalnya. Sikap barat itu sangat kristiani, taklukkanlah bumi. Bumi hanya bisa saudara taklukkan dengan eksplorasi. Kau akan tahu isinya itu batu bara, isinya itu emas, atau isinya itu minyak. Itu eksplorasi. Menemukan di dalamnya itu ada apa itu. masuk ke dalam kali, oh ada ini, oh ada ini, itu kan. Nah jadi seserah mau dan mampu itu menjadi perlu untuk kita pikirkan di dalam unsur kehidupan kita dan itu diajarkan Alkitab. Kalau kau memberi apa yang ada padamu, gak usah pikirkan. Nanti ya, Pak kalau saya nanti dapat uang Pak, saya rindu deh Pak, saya akan sumbang Pak gedung itu. Gak usah lah, apa yang ada sama kau kasih hari ini. Besok kalau dapat urusan nomor 5 itu. Kalau gak dapat-dapat kau hanya gak nyumbang-nyumbang, sampai mati kau nanti. Malaikat tanya, janjimu belum kau penuhi, mampus kau nanti. Jadi jangan bikin-bikin yang susah-susah lah, sederhana-sederhana saja. Iya toh? Maka janda miskin itu gak bilang, Tuhan nanti aku kalau jadi janda kaya, percaya deh Tuhan aku nyumbang sama sinagog. Kagak. Tuhan ini yang aku punya, dia kasih dia punya. Selesai. Yang ada sama saya itu saya kasih. Tapi saya mesti berhitung kan, ngukur diri kan, betul gak ini yang saya kasih? Udah sungguh-sungguh gak ini? Saya mesti berhitung dong, saya mesti fair. Jangan saya merasa udah ngasih tapi sebetulnya Tuhan mau saya lebih dari itu. Maka saya terus ngeliat. Sejauh mana kemauan saya ini, sejauh mana kemampuan saya. Apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan kemampuan yang ada. Atau sebaliknya, saya mampu banyak tapi gak mau berbuat. Wah itu lebih parah lagi. Kadang-kadang orang mau tapi gak mampu itu menjengkelkan ya. Tapi paling gak cita-citanya tinggi banget kan gitulah ya. Walaupun dia di dasar lautan dia pikir sudah sampai bulan. Padahal dia masih di dasar lautan. Tapi gak apa-apalah, paling gak punya cita-cita. Tapi kalau sudah banyak mampunya, hebat, jane, males, itu lebih parah lagi. Akan kuambil daripadanya kata Tuhan. Barang siapa diberi, dia pakai, dia akan ditambah. Diberi, gak pakai, cabut. Seni hidup ini seperti perhatikan. Orang yang punya uang banyak, tidak berbagi banyak, kegelisahannya banyak. Orang yang punya uang banyak, berbagi banyak, kepuasan hidupnya banyak. Saya ngelihat itu susah. Saya gak bilang ya kamu kasih banyak dapat banyak, saya gak pernah khotbah itu. Saya bilang kebahagiaannya banyak. Entah Tuhan kasih lagi uang itu urusan dia, it's not my business. Ya, Tuhan memberkati dengan cara yang unik, limpah kita seturut apa yang memang menjadi kebutuhan kita, yang Tuhan memang mau berikan kepada kita. Nah jadi kesadaran akan pemahaman seperti ini perlu untuk kita tumbuh kembangkan dalam hidup keseharian kita. Bagaimana kemudian kita bisa melakukannya? Ya. Jadi mau dan mampu membuat kita harus belajar mengukur diri sehingga ketika orang lihat orang Kristen, dia luar biasa loh, dia hebat loh, dia ini loh, dia itu loh. Injil itu tampak sekali dalam kehidupan kita, aktual. Ya. Karena jangan lupa, Injil adalah your life. Di mana Injil itu hidup dalam hidupmu. Ya. Yang berikut saudara, berdoa dan bekerja. Pada waktu Paulus berbicara kepada orang Universitas Salonika, sekaligus dia mengingatkan orang Tesalonika, berapa banyak orang-orang Tesalonika ternyata menyalahgunakan situasi yang ada. Sehingga mereka mau tidur-tidur, malas-malas tapi dapat makan. Sampai Paulus mengingatkan, jangan beri makan kepada orang yang malas, yang gak mau kerja. Anda kata disiplin gereja gitu bagus ya. Kadang-kadang saya tipe orang yang keras, tapi suka salah juga sampai istri saya suka kritik saya juga begitu. Kadang-kadang belas kasihan saya lebih tinggi daripada aktual kenyataan. Jadi kadang-kadang, aduh, tapi kalau sudah kau bunuh-bun, toh orang itu dikasih kesempatan enggak, pasti saya gunting. Ya. Ketegasan saya mampu untuk melakukan itu. Saya lebih bagus tidak melakukan apapun, artinya tidak ada sebuah proyek. Kalau orang dalam proyek itu hanya duduk-duduk, diam saja. Lebih bagus tidak ada. Saya kerjakan sendiri apa yang saya bisa. Tapi ada kecenderungan kelemahan saya tadi itu, ngeliat aduh kasihan, bantu dia ini, bantu. Tapi kita gak hitung. Kadang-kadang saya lihat coba saya upgrade dulu, tapi ternyata memang gak ada. Ya. Sehingga baru saya pikir-pikir, susah amat ya hidup seperti yang Tuhan mau ya. Sehingga kita selalu tepat, selalu pas. Karena sering meleset sayanya. Ya, ngeliat orang gak kerja kasihan. Dikasih kerja gak beres. Stres. Waduh pusing juga ya. Mau bagaimana nih kita ini? Rasanya mau membereskan dunia ini. Tapi kok gak beres-beres ya? Boro-boro dunia yang dekat aja susah kan begitu. Baru saya pikir-pikir. Banyak dipanggil. Sedikit dipilih. Memang ada seleksi sih. Itu juga dalam berdoa. Berdoa bekerja, akan ada seleksi itu. Orang-orang yang berdoa dan melakukan apa yang dia doakan, itu dilihat oleh Paulus. Aku, kata Paulus, berhak untuk makan dari pemberitaan Injil itu. Iya kan? Tapi aku tidak diam seperti itu. Kalian tahu. Dan Paulus memang seringkali bikin tenda untuk membiayai apa? Pelayanannya. Ya. Bagi saya bodoh kalau saya melayani misalnya di gereja kita ini berdasarkan penghasilan tiap bulan. Ah, cuma dibayar segini, ya kerjanya segini. Tolol betul. Jangankan bilang di gereja, di kantor pun kamu orang paling tolol kalau kamu lakukan itu. Karena gak akan pernah kamu naik pangkat, gak akan pernah kamu bersinar. Tahu apa yang menarik hati atasan kita? Ketika kita mengerjakan pekerjaan bahkan lebih dari apa yang kita terima dalam gaji. Itulah orang yang layak menerima bonus. Bonus pertama itu mungkin uang tidak. Karena company gak punya uang bisa jadi. Tapi kepercayaan kamu dapatkan. Kamu tinggal tunggu waktu untuk menuai. Bangun prinsip seperti itu. Sehingga kita berdoa, kita doa, kita lakukan doa, lakukan. Karena akhirnya yang mengupah kita kan bukan orang yang di sekitar kita ya. Tuhan yang mengupah kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. Nah, disitulah pengalaman pembelajaran di dalam keberimanan kita. Karena sebetulnya konsep berdoa dan bekerja itu sudah ditumbuh kembangkan oleh Tuhan sendiri. Ketika dia menciptakan manusia, dikatakannya berhentilah dia pada hari yang ketujuh. Untuk beristirahat setelah dia mencipta hari pertama dan keenam. Begitulah konsep hidup manusia. Kita mengenal hari perhentian. Tetapi kita mengenal itu dalam putaran perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari. Doa, kerja, doa, kerja, doa, kerja, doa, kerja, doa. Sehingga hari Sabat adalah perhentian dari kerja yang tadi menanam panen apa, berbalik sekarang mulai bekerja ke gereja. Tapi bukan gak kerja, kerja kan. Konteks kerjanya yang berubah. Saya berhenti dulu memikirkan urusan gandum itu. Hari ini aku memikirkan urusan gereja dulu, concern fullnya. Tapi bukan berarti nanti Senin sampai Sabtu bodo amat soal gereja, saya gak mikirin. Bukan itu. Ya itu persentase dalam perjalanan kehidupan kita saja. Pergumulan yang harusnya menjadi sesuatu kesatuan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menemukan kegairahan, ketenangan. Dan hanya orang lihat lagi, iya ya. Injil itu hidup nyata pada orang itu. Dia orang yang berdoa, Kristen yang baik. Tapi dia kerja rajin loh. Memang Kristen yang baik. Dia berdoa, Kristen yang baik. Tapi dia gak kerja, agak malas ya. Iya ya, Kristen yang baik, tapi kok ya kurang baik ya. Akhirnya gugurlah kebaikan sebagai pendoa tadi. Saya adalah orang yang salah satu tidak terlalu setuju dengan pelayanan kamu apa pendoa, maaf ya. Pendoa itu bukan pelayanan. Itu hidupmu, itu napasmu itu. Jangan sampai kau disuruh baru berdoa. Kalau ada tim pendoa lalu yang lain gak berdoa, matilah kau yang gak berdoa itu. Ingat, semua kita harus berdoa. Itu tidak bisa lagi. Napas hidup kita itu. Itu bukan sebuah gerakan. Itu bukan kewajiban, kebutuhan. Kalau wajib, suka gak suka harus. Terpaksa pun bisa kan? Itu wajib. Tapi kalau kebutuhan gak usah diomongin pun kita. Baby itu gak usah diajarin. Wah katanya, lapar itu. Gak tahu dia bilang makan. Yang dia tahu nangis, dia nangis dah. Dia teriakan kebutuhannya. Nah itulah kita dalam berdoa. Sehingga kita meneriakkan kebutuhan kita kepada Allah. Pencipta kita berteriak. Nah begitulah kita berdoa dan bekerja itu terus menjadi bagian. Yang berputar dalam kehidupan kita. Ya, kita akan menjadi sangat amat luar biasa. Seperti kita bikin sekolah, Pak apa gak ada rencana ini, rencana itu? Saya bilang tadi, oh rencana, kita doain. Kita kerjakan seberapa yang kita bisa. Tapi plan kita tahun depan, tahu-tahu 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, itu terserah Tuhan. Tapi kita gak pernah berhenti untuk mengerjakan apa yang kita tahu memang benar. Dan saya merasakan dalam perjalanan hidup saya dengan Tuhan, Tuhan itu baik. Dia tidak selalu cepat memberikan apa yang saya butuhkan. Karena saya pikir-pikir kalau saya dapat cuk-cuk-cuk-cuk cepat begitu ya. Saya harus ngaku jujur ya. Saya mungkin akan jadi orang yang sombong. Rasa diri hebat, jago dan seterusnya. Tapi dengan itu saya makin lihat. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Kalau dia gak mau, aku mesti belajar. Tunggu apa yang dia mau. Dan secara manusia, kagak suka sih. Kalau mesti nunggu-nunggu apa yang Tuhan mau. Karena kadang-kadang menurut saya Tuhan agak lambat. Ya, terlalu Jawa dia. Ya, menurut saya Tuhan itu terlalu Jawa. Menurut saya kadang-kadang. Mestinya Batak dikit lah. Ya. Pikirkan dulu. Urusan belakangan itu. Lakukan. Kira-kira kan Batak begitu ya. Kerja dulu, mikir belakangan. Ya. Tapi kalau kita orang Jawa kan, mikir dulu, jangan lakukan. Hanya kebanyakan mikir gak kerja-kerja. Kalau orang Batak, kerja dulu baru pikirkan. Bisa risikonya kacau balau gak karu-karuan. Orangnya dilakukan baru dipikirkan. Itu perpaduan menarik ya. Jadi kalau bergerak, bergeraklah Batak. Berpikir, berpikirlah Jawa. Sehingga ada self-control namanya. Ya, maka Ali Sadikin itu adalah salah satu pemimpin yang paling hebat dengan pendekatan kultural. DKI itu diwarnai orang-orang begitu tuh. Pelaksana lapangan itu gak ada yang gak Batak itu. Bagian bersih-bersihin tamtip itu Batak terus itu. Tapi kalau bagian planning-planning gak banyak yang Jawa-Jawa. Planning itu hebat ya perpaduannya. Jadi dia selalu mengembangkan anak-anak buah itu berpikir seperti itu. Tenang, mengendalikan diri seperti Jawa, bergerak cepat seperti Batak. Dan saya pikir-pikir betul dan saya memadukan diri saya di situ. Dan saya juga berpikir dalam hidup saya mengikut Kristus itu. Dan itu proses. Ya, yang terakhir saudara, rajin dan pengetahuan. Saya paling suka Amsal ini berkata begini. Apa kata Amsal? Kerajinan tanpa pengetahuan itu kurang berguna. Saya menemukan banyak sekali orang rajin tapi gak belajar. Pagi sampai sore dia kerja, hasilnya gak kelihatan. Ngapain kau di situ? Banyak orang merasa bangga karena jam 8 sampai jam 5 sore ngantor, dia ngantor sampai jam 7 sampai jam 8. Saya tiap hari ngantor sampai jam 8. Ngelihat kau sampai jam 8 udah mau muntah darah gitu. Kerjaan satu pun gak beres, mendingan kau pulang jam 1 sana supaya gak lebih stres kita. Buat apa kamu kerja jam 8 pagi sampai jam 8 malam? Nothing. Saya suka menggambarkan ini seperti seorang pembantu rajin sekali bangun pagi-pagi. Pembantu yang rajin bangun pagi ini menyenangkan kan? Lalu dia kemudian angkat air selalu. Tapi ngisi air, saudara tahu. Kerjaan 1 jam jadi 3 jam. Kenapa? Karena dia ngisi air. Dasar lah orang kurang tahu ya. Yang dipakainya ember bocor. Dia isi, jalan terus, dia isi. Baknya terpenuh, lantai pun penuh. Karena bocor kan? Baru dia ngepel lagi. Gila gak gitu? Lama kali kamu ngisi air. Dia stres juga ya, udah kerja rajin masih dimarahin. Saya udah rajin masih dimarahin. Loh, gimana rajinmu itu? Memang kamu rajin bangun pagi kamu ngisi 3 jam. Yang urusan 1 jam. Yang kedua, kamu ngisi air baknya penuh. Yang tumpah pun sama. Ruginya berapa ini kita? Kamu rugi badan kamu, mestinya kerjaan 1 jam jadi 3 jam. 2 jam bisa tidur sekarang jadi mesti kerja. Tapi kamu bikin rugi, kemudian kita mesti bayar air yang mestinya cukup 10 perak, sekarangnya 20 perak gara-gara tumpahnya sama. Ngapain? Saudara pernah membayangkan diri saudara rajin tapi tidak pintar? Karena pikirkan apa yang mau kau lakukan. Lakukan juga dengan berpikir. Maka proses itu menjadi satu proses yang terus-menerus berjalan dalam hidup kita. Ya. Rajin dan berpengetahuan. Bahkan banyak yang kita kerjakan. Karena itu Amsal mengkritik. Kalau dalam Roma Paulus bilang apa? Sorry tadi yang saya kutip agak salah ya. Kalau kamu diberi karunia melayani, hendaklah apa? Melayani, lakukan. Do it. Jangan memble. Nanti gak bisa. Masa kamu mesti belajar sama orang Cina? Ada pepatah Cina, ala bisa karena apa? Biasa. Kristen apa kamu ini? Masa belajar sama Buddha saja kalah kamu? Saya paling enak kalau ngeliat orang Kristen tuh kalah sama agama lain. Lalu ngambil-ngambil palsapa, kungfucu atau apa. Memalukan sebetulnya. Karena saya berani bertanding, saya akan tunjukkan. Ambil palsapa siapapun. Saya akan tunjukkan Alkitab unggulnya luar biasa. Soal apapun. Termasuk ini. Pernah dengar? Kerajinan pun tidak ada artinya. Kurang berguna tanpa pengetahuan. Tapi kan kita gak pernah dengar khotbah-khotbah begituan. Galilah, temukanlah. Brilliant. Maka orang rajin berpengetahuan. Berpengetahuan rajin. Itu akan jadi orang hebat itu. Luar biasa ya. Ayo pakai itu. Jadi jangan hanya rajin. Gali terus, belajar terus. Tapi jangan hanya berpengetahuan. Tapi gak rajin. Hancur juga pengetahuan itu. Lumpuh semua, berhenti semua. Orang Chinese hanya membuat sebuah palsapa hidup dengan melihat hidup sehari-hari. Ala bisa karena biasa. Ya iya sih. Bodoh-bodoh pun kita kalau main gitar lama-lama gak bakat, pasti bisa. Cuma yang bakat lebih cepat bisanya, itu aja bedanya kan. Yang gak bakat juga bisa, siapa bilang. Kamu bisa main gitar, oh saya gak bakat pak. Ah, itu kalimat salah itu. Kamu bisa main gitar, gak pernah latihan pak, ah, itu baru benar. Jangan bilang gak bakat, emang kalau gak bakat gak bisa main. Gak pernah belajar, yes. Nanggap ya, kamu bisa main gitar gak? Enggak pak, kenapa? Gak bakat pak, ngawur. Enggak belajar, yes. Kamu belajar main gitar, udah berapa lama? 3 bulan, ih kok hebat banget. Nah, itu orang berbakat itu. Kamu berapa? 3 tahun, kok enggak hebat ya? Iya kurang bakat sih pak. Tapi celakanya udah kurang bakat, kurang rajin pula. Hasilnya ya kurang ajar. Makanya belajar banyak, kan begitu toh. Dengan belajar banyak, kita bisa banyak. Saya suka ya melihat bagaimana disebut karunia. Maka orang karunia adalah melengkapi apa yang disebut bakat tadi. Kamu enggak ada bakat musik, as a talented gitu, enggak ada ya. Tetapi karena kamu rajin terus mau melayani Tuhan, Tuhan tambahkan kamu karunia. Sehingga orang bisa menikmati power dari apa yang kamu lakukan. Waktu main musik, waktu apa. Berdoalah. Saya selalu berdoa. Saya tidak rela kalau khotbah saya kemudian tidak bisa dinikmati orang. Tapi saya sering ditampar Tuhan. Orang bilang, pak saya sangat diberkati oleh khotbah bapak. Tapi saya sendiri lagi kerada geruduk gak karu-karuan. Kadang-kadang saya bisa berkhotbah itu kering. Tapi orang bilang, waduh pak luar biasa. Saya. Tuhan ampuni aku. Bodoh sekali aku ini. Karena orang dapat berkat itu aku sendiri tak. Karena itu pentingnya. Ya, bagaimana kita memahami seluruh apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Aspek kita, pembelajaran kita. Sehingga kita lakukan. Saya terus menjelajah, terus kerjakan ini, terus kerjakan itu. Banyak tahu itu sederhana. Asal banyak belajar, semua juga akan banyak tahu. Betul gak? Ya, terlatih. Saya pernah ditanya orang, pak sorry, you punya rahasia apa ya? Kalau jawab pertanyaan kok bisa ada saja orang tiba-tiba lompat, tiba-tiba. Saya hitung-hitung, saya pikir-pikir ya, dalam 1 tahun saya menjawab pertanyaan itu. Ya, mendekati 1000. 1000 pertanyaan yang saya mesti jawab. Entah di PA, entah di ABC, entah di gereja, entah hidup sehari-hari. Orang nanya saya jawab, nanya saya. Saya ketemunya macam-macam. Ada politikus, ada bisnismen, ada ini, ada itu. Kita berdialog. Jadi tanpa sadar sebetulnya saya belajar tiap hari kan. Tapi saya menyadari itu dan membuat itu jadi pola. Nangkap ya. Jadi itu pola belajar saya. Itu pola belajar saya. Ya, kemarin satu orang, pak tafsirnya reform gak begitu, pernah SMS-an sama saya kan. Saya bilang, seluruh pemimpin-pemimpin gereja, bapak gereja menafsir. Dan mereka bertanggung jawab pada tafsiran mereka. Tapi tidak seorang pun menafsir sejajar dengan Alkitab. Alkitab pertama dan utama. Tafsiran itu mendekati kebenaran. Saya menguji tafsiran si A, tafsiran si B. Menurut saya begini, saya bertanggung jawabkan keyakinan saya. Ah, sekarang persoalannya adalah, bukan kenapa saya beda sama orang lain. Saya mau tanya kamu, di mana yang salah? Itu dulu dong. Jangan larang saya berbeda sama orang lain. Sama tokoh-tokoh reform misalnya. Tapi di mana salahnya pendapat saya secara biblical? Kasih tahu. Supaya saya belajar. Oh iya. Sekarang kasih tahu. Dia ngomong gini, saya jawab. Dia ngomong gini, saya jawab. Hanya dia diem. Di mana salahnya? Tapi kan mestinya kan katanya si Anu gini, katanya si Anu. Kau ini lagi belajar Alkitab, apa belajar kata tokoh sih? Kadang-kadang kita kan kacau balau ya. Kata Pak Pendeta A, kata Pak Pendeta B. Lu Alkitab lah kau pelajari, jangan kata pendeta. Termasuk jangan kata Bigman Sirait. Bisa ngawur itu si Bigman itu. Tapi Alkitab gak mungkin ngawur. Siapa yang bisa begitu? Orang berpengetahuan. Siapa yang bisa berpengetahuan? Orang rajin. Rajin dan berpengetahuan lah. Yang terakhir susah. Maka itu bagaimana spiritual dan aktual adalah sebuah gap yang besar. Disitulah proses itu terjadi yang tadi itu. Sehingga dengan demikian orang bisa melihat perubahan pada kekristenan itu konkret. Gimana orang kagum sama orang Kristen kalau orang Kristen bodoh-bodoh? Ayo kita simpel saja dulu ya. Orang Kristen itu sih heran ya, bodoh-bodoh. Walaupun baik-baik, tapi baik-baik ya kok bego ya. Aduh, kagak enak kita. Itu kan baik, bego. Apalagi kalau 3B ya, baik, bego, betul. Aduh mati kita. Apalagi 4B kan, baik, betul-betul bego, matang. Janganlah kan begitu ya. Jangan tambahin standar B-nya itu. Jadi kita mesti penggal. Itu yang dikatakan Paulus, coba lihat yang terakhir. Ya, orang percaya adalah surat hidup yang terbaca oleh siapapun, dimanapun. Dengan itulah orang lain mengerti kebenaran Injil, menjadi percaya, dan memuliakan Tuhan. Sudahkah? Itu pertanyaannya kita. Ingat di Kisah Rasul pasal 2, 41 sampai 47 atau 48, kehidupan jemaat mula-mula. Ada ayat terakhir apa? Tuhan menambahkan jumlah mereka. Kenapa? Karena melihat kehidupan mereka. Pola hidup mereka, perubahan hidup mereka. Gila loh, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Saya paling senang kalau anak-anak di sekolah lihat papi, kami juga pengen. Wah, saya senang banget ya kalau anak-anak saya kemudian merasa, mau kayak Pak Bigman. Wah, mau ini, mau itu. Good. Hidup rasanya sesuatu yang berarti. Menjadi teladan bagi orang-orang tertentu, pada kapasitas tertentu. Nah, biar kegairan ini kita gairahkan dalam hidup kita sesuai yang kekasih, sehingga kemudian orang bisa melihat tadi itu, wah, dia rajin, dia pintar, dia berdoa, dia bekerja, dia mau, dia mampu. Ya. Sehingga seluruh aspek keseimbangan itu ada di dalam kehidupannya. Dia beriman, dia berbuat, wow, ini betul-betul orang Kristen. Maka Injil itu tidak kembali dan menghantam kamu. Ya. Saya kemarin dengar ada orang cuplik ayat itu. Supaya jangan kau memberitakan Injil dan ditolak orang. Aduh, nafsirnya ngalur gitu, gak karu-karuan. Padahal itu simpel. Kamu memang pintar ngomong, hebat. Sampai orang itu mentok, gak bisa ngomong lagi. Gak bisa bantah. Cuma dia bilang, semua yang kamu omongin betul. Semua yang kamu bilang benar. Tapi sorry ya, saya jadi bingung. Kenapa? Saya gak lihat hidup kamu begitu. Dia pergi. Harus gini, pintar ya. Enggak gini, dibantah jawab, bagus semuanya. Tapi saya gak lihat hidup kamu begitu. Bye-bye. Maka saya suka Alkitab. 1000 perkataan tak cukup untuk mendidik seorang anak. Tapi satu perbuatan akan menciptakan banyak perubahan. Dunia ini butuh role model, butuh bukti. Itu iklan kan ya, kami memberi bukti, bukan janji. Apalagi Injil kan. Itu mestinya Injil itu ya. Injil itu adalah bukti, bukan janji. It's a true. Oleh karena itu sesudah kompetisi manajemen sekarang adalah bertanding dengan pembuktian. Sayang ya orang Kristen enggak. Karena orang Kristen sekarang terpola dengan janji. Klaim janji Tuhan, klaim ini, klaim. Semua mengklaim. Persis kayak asuransi. Tapi bayar premi enggak pernah. Seenaknya saja mau klaim. Bagaimana kau mau klaim janji Tuhan? Preminya gak kau bayar. Preminya apa? Hidup benar. Baru kau berhak atas janji itu. Cari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Itu preminya. Baru Tuhan akan tambahkan. Itu janji Tuhan. Jadi omong kosong, kalian akan diberkati Tuhan. Kalau kalian tidak lakukan apa yang Tuhan mau. Dengarkan kalimatku. Percuma kau doa jungkir balik, kerja berkeringat banyak kau. Gak akan pernah limpah berkatmu itu. Kalau bukan kemurahan Tuhan itu. Percuma kamu ngomong terlalu banyak. Tuhan baik begini, begini, semua orang sampai terima Tuhan Yesus. Tapi kau sendiri ditolak, itu menyedihkan. Jangan. Karena itu mari kita bertanding. Supaya Injil itu nyata. Orang bisa dengar, orang bisa lihat. Karena kamu surat hidup itu. Oke, saya stop sampai di sini, kita masuk dalam sebuah diskusi, saudara. Siapa yang mau bertanya silakan. Jangan takut ya, Pak, saya punya kecenderungan begini, saya punya kecenderungan. Bagaimana ya? Saya juga mau saudara berani mengelaborasi diri ya. Supaya tidak hanya terjebak juga hajas-hajas formalitas saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau mau ditanyain. Atau jadi terdakwa semua. Yuk, pegangin, Nok. Kau dulu yang nanya. Ayo, apa pertanyaanmu, Nok? Ayo, saya, Nok. Buat dulu satu pertanyaan. Loh, saya serius. Hah? Buat dulu satu pertanyaan. Jangan gemetar kau gara-gara itu. Ayo, belajar sama orang Batak dikit. Dia Jawa Tulen. Belum ada. Oh, belum ada. Pasti ada, gak mungkin gak ada. Bertanya juga perlu kita latih ya. Saya selalu banyak tanya sama dia sebetulnya teknologi. No, kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Dia, kok bisa begini dong? Bikin dong. Pak, susah pak, kata dia. Ah, enggak, coba. Besoknya saya tanya selamat gimana? Udah sih pada selesai. Tuh ada. Saya ini sebenarnya banyak pinternya ini. Ya, cuma pertanyaannya kurang. Banyak nanya lebih lihai lagi loh. No. Ya, siapa yang mau nanya silakan. Atau yang bikin apa kemarin bikin PowerPoint-nya mau nanya? Katie? Atau bikin gak mikir juga? Atau bikin asal bikin? Kok bikin gitu Ti? Kan papa yang suruh. Kamu mikir apa? Gak mikir tuh. Ayo, Katie mau nanya? Allah, di rumah aja loh protes ntar. Ayo, siapa silakan. Kadang-kadang ada satu ya, ini aja kalau mengerti enak, tapi kita kan waktu mengerjakan itu kan seringkali jujur ya, mau gini tapi jadi gini, mau gini jadi gini. Silakan pertanyaan pengalaman pribadi, kesulitan kamu menerobos itu. Supaya kita gak hanya tumbuh dalam aja teori kan. Hal-hal praktis yang memang itu hanya bisa kita tanyakan ketika pengalaman itu sudah ada. Ya silakan. Ada yang mau menjawab pertanyaan saya? Biar saya ganti nanya nih. kok saudara kuku juga ya? Sudah ngerti saudara? Sudah ngerti semua ya? Jelas ya? Jelas pak. Jelas apanya? Jelas-jelas tidak jelas pak. Sangat jelas. Silakan kalau ada nggak usah sungkan ya, jadi ini minggu keempat yang lain-lain silakan mau termasuk saudara nggak setuju nggak ada masalah ya pak, saya nggak orang sependapat, bapak bilang gini bukannya begini gini gini, silakan. Saudara wajib mengikuti firman Tuhan tapi tidak wajib mengikuti apa kata Big Man, itu beda itu. Mari siapa yang mau nanya. Wah mereka teguh pada posisinya. Oh hakim mau nanya. Hakim jangan buat vonis ya, nanya ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Orang percaya adalah surat hidup yang terbaca oleh siapapun dimanapun dimanapun. Dengan itulah orang lain mengerti kebenaran Injil, menjadi percaya dan memuliakan Tuhan. Boleh jadi memang lewat pengalaman kita Pak, bahkan juga melalui penginjilan kita, orang itu mengerti Pak. Bahkan sampai dia bilang, wih aku baru mengerti hidup itu loh Pak Manao, setelah bicara dengan Pak Manao, karena kebetulan dia keyakinan lain. Apalagi saya eksplorasi juga dasar keimanan dia misalnya dalam Al-Quran misalnya. Tapi tetap dia gak percaya gitu loh Pak. Tetap dia tidak memuliakan Tuhan, Tuhanku. Dia tetap bersikukuh bahwa walaupun dia mengerti apa yang saya jelaskan, dia juga lihat hidup saya, tetapi dia tetap gak mau gitu loh Pak. Itu gimana itu Pak? Menarik saudara, ini pertanyaan yang menarik. Karena hal yang sama juga kan saya pernah cerita ya. Free thinker, saya gak percaya ada Tuhan. Lalu kita diskusi, 1 jam, 2 jam. Semua yang dia tanya saya jawab, yang saya balik tanya dia gak bisa jawab. Tapi prinsip terakhirnya, Pak maaf ya, saya tetap percaya, apa saya tetap gak percaya Tuhan ada. Awas, Injil itu seperti pedang bermata dua. Dia membelah. Injil itu tidak pernah kembali sia-sia. Sayangnya banyak orang Kristen pikir, Injil gak pernah kembali sia-sia, yang sakit sembuh. Ya gak ngerti-ngerti, salah. Injil tidak pernah kembali sia-sia. Kau percaya selamat, kau tolak. Itulah yang menghukummu. Karena Injil itu palunya cuma dua itu. Guilty, not guilty. Surga, neraka. Enggak ada kalimat kita. Maaf ya, kalimatnya sederhana. Mungkin orang itu, saya enggak, bukan bilang orang itu nanti. Kita enggak tahu, one day mungkin bisa. Kita sedang menabur. Kalau sampai mati enggak gimana? Sebetulnya kita dikasih Tuhan kesempatan menggotok palu neraka itu. Begitu dia masuk neraka, selesai, pas pengadilan tata putih, kenapa saya di neraka? Yes, kau sudah dengar kalimat itu. Tapi kau menolaknya. Kita pernah sia-sia? Enggak. Karena itu jangan pernah berhenti. Tapi itu sebab juga penginjil itu atau orang pemberitakan Injil, jangan besar kepala kalau orang itu terima Tuhan. Jangan sedih kalau dia menolak. Pokoknya kok saya kok kurang produktif? No. Lakukan bagianmu. Urusan pertobatan, bagian Tuhan. Pada siapa dia mau menyatakan kasih karunia-Nya. Maka kalau kita lihat ya KKR-KKR ada kecenderungan kita agak sombong. Wah sekian orang bertobat. Yang bertobat kau omongin, yang gak bertobat kau gak ngomong. Yang sembuh kau ceritakan, yang gak sembuh kau gak ribut. Padahal yang maju 100, yang sembuh 20 ceritamu kemana-mana. Yang 80 kau gak ceritakan. Mestinya yang kau ceritakan kan Injil Tuhan dinyatakan. Entah orang itu sembuh apa enggak. Pertanyaannya, dia mengerti Injil itu apa enggak, menikmati itu apa enggak. Itu kesukaan kita. Bukan fenomenanya. Nah maka kita mesti melatih diri itu terhadap poin paling penting itu. Ya, jadi kita jangan sampai terjebak pada sebuah sistem sampai punya target. Aku percaya Yesus. Karena banyak orang bisa kita pojokkan begitu gampang, apalagi pembantu di rumah. Kita naikkan gajinya, percaya itu. Haleluya, inem. Iya Pak, karena kau sudah Kristen, naik gajimu. Buset. Wah, Pak, besok saya tambah Kristen loh Pak, naik lagi gajinya. Paling mudah kan, pulang kampung dia, pindah lagi agamanya. Karena tidak apa? Berakar. Buat dia berakar. Biar dia kuat. Ya, jadi ini yang jadi perlu ya. Good. Ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan menarik, itu fakta. Bagaimana pemberitaan Injil tidak pernah sia-sia. Tapi tidak selalu sama dengan bertobat dan menerima. Karena itu jangan pernah berhenti memberitakan Injil itu. Ada lagi? Good, sudah dimulai. Siapa yang berikut? Oh, Sahat mau nanya. Oh, Bu Sota mau nanya. Mentang-mentang istri mau dilewatin. Saya tertarik dengan ayat dari Kisah 2 ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, yeah, dan tiap-tiap hari Tuhan ya, menambahkan. Iya, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sebelumnya saya mau sampaikan sedikit kegelisahan saya melihat ibadah yang jam pagi ya, 7:30. Itu saya lihat, saya kebetulan di sini sudah setahun ya ikut ibadah pagi. Ini kok jumlahnya, kalau memang Pak Bikman bilang sering mengatakan tidak penting banyak jumlahnya. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Berarti ada sesuatu yang enggak tepat gitu yang terjadi dalam ibadah di tempat ini 7:30 terutama ya ibadah pagi. Bisa juga karena ya terlalu pagi atau faktor-faktor lain, tapi saya begitu percaya dengan firman Tuhan ini bahwa ayat-ayat sebelumnya mengatakan kalau mereka sehati bertekun, sehati lalu dengan gembira dan dengan tulus hati ya makan bersama. Jadi di situ saya melihat adakah firman Tuhan ini bisa tergenapi apabila jemaat melakukan itu, ada kesehatian, ada saling berbagi, ada ketulusan hati. Apakah itu Pak yang bisa menambah jumlah kita? Dan pertanyaan saya kedua, bagaimana supaya itu boleh terjadi di tengah jemaat kita? Gitu, ada kesehatian, ketekunan, ada ya ketulusan hati tadi. Gitu. Terima kasih Pak. Good, ini sebuah pertanyaan lebih mendalam lagi begitu ya. Kalau kita pikir-pikir, pertambahan jumlah itu sangat mudah. Bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Dalam pelayanan kisahnya Petrus banyak yang bertobat. Pelayanan Paulus di Korintus banyak yang bertobat. Terima ya, tapi enggak kurang-kurang suratnya Paulus mengkritik mereka juga habis-habisan. Kalian masih duniawi karena kalian masih ribut dalam perselisihan dan seterusnya. Di Korintus juga jemaat pecah. Apolos lah pengikut, Koristus lah pengikut, Kefas lah pengikut, Paulus lah sampai Paulus marah. Sudah jadi Kristen. Maka kita melihat bagaimana perguliran jemaat mula-mula starting point itu bertambah begitu cepat. Menarik orang-orang yang tidak kenal Kristus jadi kenal Kristus. Problem orang sekarang bukan itu lagi. Karena orang Kristen pindah gereja, itu aja yang terjadi sekarang. Jadi sebetulnya kita tidak sedang menambah jumlah jemaat. Beda sama dulu ya. Tidak kenal Kristus, jadi kenal Kristus. Kita sekarang kan tidak usah inilah sekonsegen untuk mengatakan lebih banyak perpindahan gereja kan. Gereja A ke gereja B, Kristen sana, Kristen kemari belajar. Itu satu aspek. Yang kedua, jumlah orang banyak bisa gak kita kumpulkan? Bisa. Karena tetap pada waktu itu jumlah orang kafir jauh lebih banyak daripada jumlah orang Kristen. Aspek yang ketiga, paradoksal yang perlu kita perhatikan dulu sebelum kita masuk kepada poin yang perlu untuk kita pikirkan buat diri kita. Yesus misalnya berkata, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Jadi poin untuk banyak dipanggil, artinya orang datang ke gereja, itu adalah poin yang sangat terbuka. Tetapi tidak sama dengan orang itu pasti ke sorga. Nah kalau kita sedikit aja yang dipanggil aja sedikit, terus gimana lagi ke sorganya, kan kira-kira begitu logikanya. Makin dikit dong kan gitu ya. Kalau kita ngambilnya persentit, misalnya 1000 yang masuk kan kalau 10% dapat 100 kan. Tapi kalau 100, 10% ya cuma 10 dong. Kan gitu ya, secara persentit. Jadi kan menurun. Nah, karena itu apa sebetulnya yang menjadi misteri dalam kitab Injil? Itu yang tidak mudah. Maka saya bilang untuk membuat gereja kita ini penuh gampang. As a kuantitatif ya. Tapi kita mau rindu kualitatif. Maka pertanyaan yang serius betul. Sebetulnya hidup kita udah Kristen belum? Ya. Antara daya tarik dan daya dorong, mungkin daya dorong kita lebih besar. Jadi kalau jet pump kita nyedotnya 1 meter, dorongnya 15 meter. Kalau itu dipakai di gereja, kedorong semua orang keluar kan. Bisa nangkap ya. Nah, ini menjadi perkelahian kita. Ini jadi perkelahian kita. Ya. Nah, memang ada satu ukuran lagi, berapa lama? Karena dulu kebaktian di sini kan dimulai dari 1 kali, terus jadi 2 kali, terus jadi 3 kali kan gitu ya. Kalau dikumpulin jadi 1 pasti jadi banyak lagi kan. Kita satukan misalnya, kan jadi banyak. Ya. Nah kalau kita bikin di ballroom banyak, tetapi kan kita tidak mau, orang ballroom itu kan masih banyak simpatisan sebetulnya ya, yang datang kalau kita bikin event misalnya. Nah oleh karena itu mari kita rumuskan dengan benar, pertama adalah memang saya sangat setuju, personal kita masing-masing, saya, bukan dia ya, bukan kamu, aku, saya gimana nih, nah saya mesti ngecek diri saya sebagai pendeta, saya punya daya tarik gak ya? Ya, kalau sampai saya jadi daya dorong, akhirnya orang gak suka, ah Pak Bigman cuma ngomong tok, tapi gak melakukan, lalu orang pergi. Tapi kalau orang pergi, saya gak suka Pak Bigman khotbahnya terlalu keras, gak apa-apa. Ngerti maksudnya ya? Saya ngomong yang benar kok, tapi kamu gak suka, apa boleh buat? Kamu dosa, saya bilang dosa. Saya gak bisa iming-iming angkat-angkat kamu, kamu baik, kamu hebat, sorry lah misalnya ya. Jadi saya mesti evaluasi lagi, kalau orang suka saya kenapa, kalau gak suka kenapa? Karena bisa saja orang suka saya kalau saya puji-puji terus dong, betul ya? Tapi sebetulnya Tuhan gak suka. Nah, saya mesti belajar menyukakan Tuhan dulu, sehingga orang itu suka akan kebenaran itu. Satu. Saya yang pertanyaan kedua, suka tadi kan, kemudian orang itu bertumbuh gak ya selama mengenal saya? Apa enggak? Nah, itu pun jadi problem. Nah kalau dia bertumbuh, thanks God, berarti kita sudah mendapatkan upahnya. Ya, bukan di kuantitatif, tapi di kualitatif. Kuantitatif kita bertambah, tambah, tapi tidak terlalu signifikan. Kalau kita perhatikan jumlah kita misalnya per tahun dalam statistik naik. Ya, jadi per 1 minggu itu ada pertambahan. Tetapi ada lubang-lubang kalau pada waktu tertentu drop gitu ya. Naik, drop. Kita masih lihat kecenderungan-kecenderungan itu big man oriented misalnya. Kalau big man yang khotbah penuh, big man gak khotbah, bagi saya itu gak sehat. Apa yang kurang? Kita harus mengakui secara utuh inter relationship kita kurang bagus. Mestinya ada ketergantungan, keterikatan itu antar kita sebagai saudara seiman. Nah, ini pergumulan kita semua nih. Ya, sehingga enggak penting Pak Bigman yang khotbah apa enggak, tapi orang rasa aku ketemu si anu. Persaudaraan itu. Nah, makanya tea time sebetulnya kan menjadi kata kunci kita kan. Ya. Dan tidak kurang-kurang kan orang yang mengkritik kami pendeta juga. Nah, saya juga dikritik kan, tapi saya mesti lihat. Kalau kritik itu benar, saya harus berubah. Ya, tapi kalau kritik itu lebih kepada kenikmatan dia pribadi yang tidak terpenuhi, ya saya enggak usah ikutin. Saya enggak bisa mengikuti satu orang kan. Nah, ini memang menjadi perlu. Jadi apa yang ditanya tadi memang adalah sesuatu yang sangat sensitif yang jarang dibahas sama gereja. Tetapi pernah kan kita tahu ada gereja yang brengsek, kita tahu brengsek tapi penuh, tapi ramai kan ya. Kadang-kadang kita juga bingung ya. Apakah Tuhan dipenuhi karena orang memuliakan Tuhan? Kita ribut tiap hari, tapi rupa-rupanya ada satu kata kunci, kalau kebaktian itu banyak, selalu mudah untuk tambah banyak. Hah? Percaya enggak? Kalau kebaktian banyak, selalu mudah untuk tambah banyak lagi. Dari sedikit itu yang mau ke banyak itu yang susah. Begitu banyak-banyak. Makanya seringkali orang memobilisasi jemaat. Jemput sana, jemput sini supaya kelihatannya banyak. Baru kupancing yang lain. Jadi vote getter aja sebetulnya. Nah ini kita juga harus hati-hati kan. Nah karena itu dalam kerinduan ketulusan kita, saya pikir saya lebih suka untuk menggarisbawahi tadi. Apakah hidup kita sudah seperti jemaat mula-mula? Saya jawab belum. Belum. Iya kan? Jangankan dulu orang luar yang baru datang. Di internal saja pun kita geradak-geruduk kan. Di kepanitiaan pun masih sering geradak-geruduk. Maka saya selalu meminta tiap rekan-rekan, please belajar, harus berubah, mesti berani terima. Enggak semua orang kayak kita. Betul enggak? Kita mau begini tapi yang lain gini. Ah, itulah interaksi. Jadi memang apa yang digambarkan dalam Kisah Rasul pasal 2 menarik. Nah, itu menjadi pertandingan kita. Maka kan saya suka berkata, kalau keluarga saya tidak jadi role model, saya gagal sebagai pendeta. Soal berkhotbah, sorry ya. Banyak sekali yang pengen dengar saya berkhotbah. Tapi bagi saya itu bukan ukuran bahwa saya hamba Tuhan. Kehidupan keluarga saya penting menjadi pertandingan. Ya, tapi ada aspek yang kedua, kerajinan saya lain-lain jadi model gak ya? Saya berdoa terus. Ya, maka saya suka mengatakan kan, nobody perfect, but all of us must to be perfect. Karena keselamatan Kristus itu kan sempurna ya, menebus kita. Harusnya sempurna dong hidup kita. Nah, ini pertandingan kita. Karena itu saya memakai pertanyaan Ibu Sorta tadi untuk menggairahkan kita semua ini. Ayo bangun, betul itu. Jangan malu-malu untuk berkata, memang kurang kok jauh-jauh amat kan saya bilang tadi kan. Kita aja ribut, pengurus aja ribut, panitia aja ribut. Ya, siapa yang jadi role model? Ya, kalau Jumat selalu ada yang menggerutu, kok sepi yang datang, kurang yang datang. Ya, pengurus aja kurang, terus pengurusnya bilang, iya pengurus lain gak datang. Mungkin lu juga kurang perhatian. Simple-simple saja kan. Jangan marahin dulu orang yang gak datang itu, mari kita marahin diri kita duluan. Apa yang sudah kita lakukan? Ah, itu gentle. Saya suka pertanyaan itu untuk mengotokritik kita, betul sekali. Karena baik pun kita, ingat ya, belum tentu semuanya jadi gerubuk mulus jadi baik, enggak tentu loh. Sometimes tempatnya kita jadi hakim. Ingat sida-sida Ethiopia, siapa yang melayani? Halo? Sida-sida Ethiopia? Filipus. KKR satu orang ya. Sebelumnya KKR-nya banyak enggak? Di Samaria banyak orang. Tuhan kirim, ya ampun-ampun ketemu satu orang. Apes amat ya. Dari banyak ketemu satu. Filipus mati. Sida-sida Ethiopia hanya membuat Ethiopia mengenal Kristus. Sometimes memang ada role-role yang Tuhan pakai ya. Tapi jangan bersembunyi ya. Jangan kita bilang, ya Tuhan pakai saya bukan kayak Filipus di Samaria, tapi Filipus ketemu sida-sida. Jangan pura-pura lah memang kau yang pakai. Kau ngumpet lagi gitu kan. Enggak boleh ya. Maka kita memang mesti jujur pada batin kita. Saya sangat setuju. Otokritik paling penting. Ya, itu bagus. Ya, good. Ini jadi satu hal. Apakah kita kurang? Kita mesti bertanya, yes. Ingat, pada kita masih ada keributan. Walaupun saya sebagai gembala dari start awal, saya perhatikan. Jadi itu memang concern saya. Kita lagi membentuk satu tim yang bisa lebih mengenal, memahami perasaan batin, supaya kita jangan ribut lagi urusan yang gak perlu. Ayolah kita ribut urusan yang perlu. Nah, ributnya sama setan gitu ya. Jangan sama kawan. Ya, setan itu bukan tancengbok ya. Setan beneran kan. Nah jadi dengan demikian kita maju terus. Kemenangan kita, pertumbuhan kita adalah ketika terjadi perubahan. Saya lihat beberapa temannya, saya perhatikan. Dia ini udah mulai berubah, ada yang temperamen, makin gak. Ada yang tarsok-tarsok, mulai makin set gitu kan. Tapi walaupun saya jujur saja seperti saya bilang tadi, kok lambat amat gitu ya. Tapi mungkin saya juga lambat, saya juga berkelahi dengan diri saya. Ya, maka kami di pendeta juga kalau tim gembala bilang, please, selalu perhatikan apakah kita sudah bisa jadi role model. Buat apa kita khotbah nanti yang di bawah bilang, ah bapak, ku tahu ya kau. Kalau orang Batak kan, kalau pendeta khotbah, ayo wotoro, saya merjamita, ayo isi. Ayo udangi laku. Jadi maksudnya gini, aku tahu kau pak pendeta, kau khotbah-khotbah, kau sendiri melanggarnya. Kalau kami jujur ya, di tanah Batak itu orang memang gendeng-gendeng ya, tapi memang karena apa namanya spontan, jadi kita omongin tuh pendeta. Eh dibilangnya kita jangan mabuk, kemarin minumnya dia. Kacau ya, itu gitu. Dan kalau orang lain kan diam, simpan dalam hati kan, pendeta gak boleh diomongin, orang Batak lain. Kadang-kadang pulang tuh kalau teman-teman dulu, Kenapa kami nakal-nakal sekali? Kami pernah dipukul pendeta. Saya benci sama pendeta, seumur-umur. Makanya saya jadi pendeta itu linglung. Kenapa pula aku jadi pendeta? Muak banget lihat pendeta. Karena kami pernah dipukul gara-gara pendeta. Ngoboy begitu. Ya. Jadi memang saudara-saudara, saya suka apa yang ditanyakan tadi. Untuk mengotokritik kita semua. Yes. Ya, walaupun saya bisa bela diri misalnya ya. Oh di luar saya disukai banyak orang. Saya punya banyak kelompok juga kan yang saya bina. Tapi saya pikir itu bukan kata kunci. Di mana saya ada, entah di sekolah yang Tuhan percayakan. Di TV yang Tuhan percayakan. Program kita ratingnya naik kan. Tapi ada satu PR kita, di gereja. Ini kan saya juga Tuhan taruh di sini kan. Saya gak bisa bilang, kalian payasi, saya sudah bagus. Enggak, saya pemimpin. I am a general. Kalau prajuritku salah, aku yang salah. Saya gak mau suka lempar. Ya, maka saya akan otokritik diri saya dan saya lihat. Saya senang ada perubahan, tetapi jujur. Betul, saya masih gak puas. Jadi apa yang mesti Bapak lakukan? Ya saya bikin saya lebih jadi role model yang membuat orang gregetan mau ngikutin kira-kira gitu kan. Ya saya mesti berkelahi dengan diri saya. Tapi please, yang juga pengurus, yang apa, ayo kita kelahi lagi yuk. Tetapi juga jemaat sama, kita kelahinya sama orang luar kan. Supaya orang luar itu greget, gitu ya. Sehingga mereka tertarik. Ini bagus sekali. Sehingga Injil dan tindakan nyata harus balance. Good. Ya. Thank you. Ada lagi? Oke, yang terakhir ya. Ini yang nanya Batak semua, memang benar-benar Batak semua ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Menurut seminar ini judulnya Injil di antara berita dan tindakan nyata. Setelah saya sadari Pak bahwa kita orang Kristen memang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi saksi, bahkan juga Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Pertanyaan saya Pak, karena saya di lingkungan komplek itu, terlebih gang itu, saya sendiri dari Kristen, bahkan saya juga dari luar baru dipercaya kepada Yesus. Nah, bagaimana saya mewartakan kabar baik ini kepada tetangga? Apa harus saya menginjili atau dengan model saya aja sebagai surat hidup yang terbuka itu? Menurut Bapak bagaimana? Memberitakan Injil adalah opportunity. Ingat ya, memberitakan Injil itu bukan inisiatif diri. Memberitakan Injil adalah opportunity, kesempatan yang Tuhan berikan. Banyak sekali orang menjadikan memberitakan Injil itu inisiatif diri. Semua diomongin, ditolak orang lah dia. Kadang-kadang ngomong sudah gak bijak lagi. Kau udah terima, kau mesti terima. Berebuk, berebuk, banyak orang jadi antipati. Nah ini sekarang gerakan penginjilan yang agak salah memang. Tapi itu opportunity. Pertanyaannya, kapan opportunity ada? Saya gak percaya kalau hati saudara gak gelisah melihat orang gak kenal Tuhan. Kalau betul-betul Roh Kudus ada pada kita. Pasti kita gelisah kan? Opportunity itu selalu Tuhan dorong, Tuhan taruh. Nah, yang kedua, dari opportunity yang ada bagaimana kita mengisinya? Pertama, komunikasi paling mudah adalah bahasa kasih. Bahasa kasih, bahasa yang dimengerti agama apapun itu. Itu tindakan aktual tadi. Ya. Kita membantu dia, kita menolong dia, kita mengerjakan apa yang harus kita lakukan. Khususnya kalau kita beda agama. Kalau seagama kan sudah jadi lebih mudah. Kamu kenapa sih gak ke gereja lagi? Saya kecewa sama Tuhan, gini-gini. Kita bisa ngomong. Pelan-pelan gitu ya. Ya baru kita ngomong pelan-pelan. Kadang-kadang ada orang dablek, kadang-kadang ada orang cepat ngerti. Ya. Kita lembaga Kristen. Di gereja kita juga gak lempeng-lempeng amat semua di lembaga yang ada. Yang kita pimpin suka bikin stres kita semua juga. Tapi kadang-kadang saya juga suka seperti kecewa kepada diri juga. Tuhan kenapa lah yang dekat-dekat aku ini gak berubah semua jadi bagus misalnya ya. Tapi gak selalu ada keberuntungan seperti itu. Ya. Nah, karena itu role model yang kita mainkan tadi harus kita mainkan. Tapi ingat, tidak automatically semua orang terima Tuhan. Tetapi seperti yang tadi Papa Nau kan, bisa jadi kita menjadi palu yang kelak jadi hukuman buat dia. Kita bisa jadi palu yang dipakai Tuhan menyelamatkan dia. Tapi ingat, kita cuma alat, Tuhanlah yang pengetoknya. Nah, maka apa, jadikanlah diri kita seorang teman yang menyenangkan. Jadikanlah diri kita seorang tetangga yang bisa diandalkan. Saya akan pinjam cerita Mother Teresa. Menyenangkan. Pada waktu Mother Teresa membuat sekolah di Kalkuta, dia bantu orang-orang miskin, orang lain. Pendeta-pendeta Hindu itu marah sebetulnya. Karena dianggap ini cuma mau kristenisasi. Kalkuta itu kan Hindu semua. Jadi beberapa kali sebetulnya Mother Teresa dijahatin. Sampai ada usaha mau membunuh dia sebetulnya. Ya. lalu dia dari ngajar, ini yang mengagumkan. Dan memang spirit saya juga begitu ya. Jadi kalau nonton Mother Teresa itu, dan kalau cerita saya agak sedikit bergetar, dan kalau nonton pasti saya nangis, terpompa lagi. Karena saya selalu lihat dia begini, dia kalah kuat sama saya, dia perempuan, saya laki. Dia khotbah kalah retorik sama saya. Saya gak bilang kalah kuasa ya, hati-hati. Retorikanya nih, dia kalah sama saya. Ya, tapi gila ya, spiritnya itu, wow. Bikin saya, aduh Tuhan, ini ibu perempuan, dia mati, gak bisa 4 orang gantiin dia. Kerjaan satu nih, digantiin 4, gak anggup. Nah itu Mother Teresa. Nah, satu waktu, akhirnya dia mulai dengan ngajar anak-anak di, gak ada papan tulis, gak ribut. Dia ambil, apa namanya ini, ranting. Di tanah, hapus lagi B, hapus lagi gitu ya. Itulah papan tulisnya. Selesai dia ngajar anak-anak, ringkas cerita terus makan dia. Kadang-kadang anak-anak itu berebut makan, makan dia karena anak lapar di Kalkulta, miskin, lapar kan. Makan siang berebut anak-anak itu, bagi-bagi gak ada artinya. Tapi dia jadi gak makan, gedebuk jatuh, jadi rendah. Ya. Saya lihat dia rendah terus datang ke suster di rumah sakit bilang, you gak boleh terlalu capek, kamu mesti makan. Ya teman suster itu terus sekelebat, saya paling ngerti perasaan itu ya. Semua orang memang baik-baik memberi nasihat ya, cuma sayang si suster itu gak mau turun bantuin dia. Itulah orang Kristen. Tahu kamu kenapa Ibu Teresa kurang makan? Bukan karena dia gak mau makan, dia mau makan pun anak-anak itu udah berebut semua, kasihan dia. Bukan dia gak mau tenang-tenang istirahat, bagaimana dia mau tidur, anak-anak itu perlu diajar terus. Itu problemnya. Nah, ringkas cerita Tuhan berkati pelayanannya terus makin banyak yang ngerti, ambil bagian gitu ya. Karena dia tidak didukung oleh apa ordonya, apa namanya uskup. Karena uskup setuju dia, tapi gak bisa dari Vatikan. Ini apa yang mau dilakukan Mother Teresa pada waktu itu gelombang pertama dalam kekatolikan. Ya. Pelayanan ke orang-orang miskin model seperti itu. Nah kemudian di Kalkulta itu dia dapat izin, dia mulai. Akhirnya dia bisa bangun satu gedung dikasih jadi buat rumah sakit. Dia himpun dokter, dia apa, dia juga ikut memeriksa begitu. Nah kemudian pada waktu itu kemudian terjadi, saudara ya, lalu ada satu orang, pandita, sakit. Sakit diobatin sama dia. Terus pandita itu ngomong, sebetulnya kami benci dengan kamu. Kami anggap kamu ini mau ngekristenisasi. Kalau kami bisa habisin kamu, habisin kasarnya gitu ya. Pertanyaannya menarik, tapi kenapa kau peduli pada aku? Pandita ini lagi sakit. Mother Teresa jawabannya sederhana. Yesus mengasihi aku. Dan dia suruh aku mengasihimu. Simple setengah mati. Gak kayak orang Protestan, KKO, KKO, KKR, KKR. Kelakuan gak kurang-kurang. Autokritik orang Protestan. Hebat ya. Tapi strong point. Karena memang dia kerjakan. Diam terus pandita. Yesus mengasihi aku, dia suruh aku mengasihimu. Jadi apa yang perlu? Nikmati kasih Yesus. Buat orang bertanya, siapa Yesus? Kalau itu sudah masuk, thanks God. Satu jiwa Tuhan beri padamu. Nah itu opportunity itu berwujud. Terima Tuhan apa enggak itu nomor 2 nanti. Ya, tapi kepuasan batin kita itu kuat setengah mati. Ya, nah, jadi di situ kita menemukan titik-titik yang penting dalam hidup keimanan kita. Maka aspek yang ketiga, kontinuitas dan konsistensi. Kontinuitas yang pernah berhenti. Jangan baik hari Minggu, hari Senin agak baik, Kamis malam kambuh. Karena malam Jumat kan godaan setan ketinggian, apalagi Jumat Kliwon. Jangan gitu, gitu ya kan? Terus, itu bertanding ya. Sehingga dengan demikian kita terus pelan-pelan. Ya. Biar Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita di hidup kita sehari-hari. Ya, saya RT sebetulnya kan. Jadi ada satu ibu datang. Karena suaminya baru meninggal, mau ngurus surat, saya urusin, saya bantuin. Ya tante, udah tante gak usah repot, taruh aja sini, nanti saya beresin semua. Tapi dia sengaja datang, curhat dia. Anaknya semua pengurus gereja apa, bla bla. Pokoknya dicerita lah. Tiap hari Minggu ke gereja gak pernah datang liatin dia. Berbeng saya ya. Banyak sekali orang-orang Kristen kelakuannya kurang ajar, rumah sama-sama di Jakarta. Bapak, maknya dia gak pernah lihat. Yang sudah tua, yang sudah pensiun, kukuk di rumah, yang pengen gendongin cucu tiap minggu, ya enggak? Tapi susah bawa cucunya, ke gereja melulu. Yes. Ngerti ya? Kadang-kadang ada yang kita abaikan juga. Nah ya anak-anak juga mesti dilihat, apalagi dia sendiri Karena semua anak-anaknya satu pun, saya memang kan RT-nya kan, jadi jarang memang lihat. Perhatiin pikir-pikir, ya juga ya, itu anak-anak pada kalau gak pernah kelihatan. Kalau ada 1-2 cucu yang rajin aja kan masih 10 cucu gak apa-apa ya, masih terhibur ada satu yang datang kan. Ini enggak. Dan celakanya memang beberapa anaknya itu aktivis semua di gereja. Tapi gak pernah lihat. Sebulan sekali datang aja udah bagus Pak. Saya gak tahu waktu itu dia tahu saya pendeta apa enggak. Tapi yang jelas dia berkeluh kesah kepada Pak RT. Posisi saya Pak RT, saya tampung tante, Tuhan baik. Ya saya juga ke gereja, ya saya ngomong lah sama dia. Tapi dia pulang, saya antar, saya haru. Ya saya sebagai RT juga berusaha untuk baik, memperhatikan gitu. Kadang-kadang capek tugasin, tapi karena kita pendeta juga kan, orang Kristen yang mau bersaksi kan gitu ya. Urusan yang gak urusan pun mesti kita urusin. Sakit jiwanya anggota keluarganya itu ribut-ribut di rumahnya, jadi kita yang ngurusin, alamak. Gimana mau ngatur ini tuh? Sampai saya mesti ngasih, ini, ibu punya stres kakakmu ini, telepon sini, lembaga ini, kamu urusin. Jangan sampai geger lagi di sini, ntar warga ngamuk repot lagi nanti urusannya. Cuma kadang-kadang saya pulang itu, jujur loh saya suka stres juga itu. Pengen nolong tapi gak berdaya. Artinya kan mesti banyak yang kita kerjain, sebatas kita bisa kasih kan. Karena abis itu mesti kerjaan ini lagi, kerjaan itu lagi. Jadi duit, ya lakukan terus, percayalah Tuhan akan tolong kita. Tapi ingat ya, bukan urusan sehari dua hari ya, jadi penginjil. Ya, makanya sering-sering kau sama apa ketua itu. Jalan gandengan kalian pulin keliling, apa namanya, keliling-keliling komplek itu. Ate, kedan. Jadi kan kalau orang bilang, Ibu Meta sekarang kok kayaknya mesra banget sama Pak Sahat. Tuhan Yesus menjama kami, cahaya. Biasanya jalan berdua sekarang pelokan terus katanya. Mantap itu. Ate, Kiran. Harus begitulah. Jadi orang bilang, lain loh orang ini. Kearisan pun perlu itu. Kok sekarang kalian pegangan-pegangan tangan? Orang Batak itu paling susah romantis ya. Susah nyarinya yang romantis. Wow, jalannya di belakang. Udah belakang terlalu dekat kau. Ke belakang lagi. Nempel-nempel kau. Udah tua kau. Betul kan? Nggak boleh begitu ya, kita mesra orang gila ini orang Batak. Saya jujur ya, kalau saya di arisan semua saudara-saudara kita itu ngeliat keluarga kehidupan kita lah gitu ya. Saya sama istri kan juga ya peluk-peluk jalan-jalan gitu ya. Kadang-kadang ngeliat kalau ngomong, ih enak kali lah kau ya katanya. Hebat kali kau ya katanya. Kadang-kadang sama istri saya juga ngomong enak kali kau gini. Lain si Red satu ini katanya kan. Kalau si Red lain geradakan semua itu katanya. Katanya. Jadi kadang-kadang saya pikir-pikir ada simpel ya, padahal cuma muluk istri doang ya. Karena yang lain gak melakukan, ternyata jadi pembelajaran. Hati-hati, sederhana-sederhana ya, bantu orang yang lagi sulit, sederhana kan. Ya sekarang saya agak sedih karena saya gak bisa lagi ngangkatin kopernya orang tua. Kalau saya angkat sayanya yang tua, jantung saya itu melarang. Kadang-kadang, aduh muka saya paling jengkel kalau ngeliat orang lelet setengah mati. Hei, kalau anak muda, hei kau sini cepet angkatin. Orang tua apalagi kalau anak saya di situ, wow saya marah-marah deh tuh. Kau ini nyopungmu itu angkat-angkat, kau bantu tadi. Enggak lihat Pak, diam kau kalau udah turun lihat-lihat mana yang perlu ditolong. Bukan duluan kau cari-cari mana yang perlu difoto. Bedain dulu ya, nanti tuh foto itu, angkat dulu ini. Anak-anak juga saya mesti latih. Tapi memang harus begitu ya. Sehingga anak-anak jadi belajar untuk peka juga ya. Oke saudara, Injil diantara berita ini saya harap nanti apa berita dan tindakan nyata ini kita konkretkan dalam hidup kita. Kita mulai dari gereja kita dengan pertanyaan Bu Sorta tadi menarik ya. Mari kita otokritik diri kita, bagaimana tampilan kita bagian dari kehidupan berjemaat itu. Sudah oke apa belum? Nah kita terus bergumul supaya jadi seperti yang Tuhan mau. Kita berdoa saudara.